Oke, kita lanjut. Sudah short break selama 10 menit. Buat yang belum bergabung, nggak apa-apa, menyusul aja. Karena kita ada keterbatasan waktu, jadi saya terpaksa hanya bisa kasih short break selama 10 menit karena materi yang masih disampaikan masih cukup banyak. Masih ada 3 modul, ya. Walaupun sebenarnya ekspektasinya sih kemungkinan kita bisa tepat waktu atau mungkin sekitar exit sekitar 10 sampai 15 menit ya, 10 sampai 15 menit. Tapi kita harus efisiensikan supaya kita materinya bisa sampai bisa bisa disampaikan semua. Dan kalau yang memang masih ada keperluan nggak apa-apa, nanti tinggal ikutin aja, tinggal nyusul aja. Oke. Kita lanjut. Jadi ini setelah kita bahas mengenai yang apa perbedaan antara relational database dan juga dengan key value ya, dengan key value. Oke. Nah, tadi kita bahas yang kita sudah bahas mengenai yang relational. Nah, ini sekarang kita bahas mengenai yang non-relational ya. Non-relational ini dia performanya lebih cepat daripada yang relational dan dia lebih fleksibel. Dan untuk yang si DynamoDB ini, ya nama produknya adalah yang non-relational, nama produknya adalah DynamoDB. Dia fully managed, di manage sama si AWS keseluruhannya, dikelola semuanya. Anda bisa query dengan low latency, prosesnya cepat sekali. Dan untuk kontrol akses itu bisa granular ya. Jadi Anda ada bahkan dari level table sampai ke item sampai ke atribut ini bisa diatur ya, sampai ke level atribut bisa diatur. Jadi karena derajat data yang kita simpan kan sebenarnya berbeda-beda. Nggak flat. Ada di dalam database kita itu nggak flat. Ada data-data yang lebih penting, ada data-data yang sedikit kurang penting. Contoh kayak misalnya, kalau kita nyimpan data personal misalnya, kan ada nama, alamat, kemudian ada email, dan lain sebagainya. Nah, ada satu yang penting, yang nempel sama personal kita biasanya nomor kartu kredit. Nah, mestinya untuk yang nomor kartu kredit ini derajat penyimpanannya mestinya beda sama kita nyimpan nama, alamat, email, which is itu nggak kritikal ya, dari sisi criticality levelnya berbeda. Itu mestinya dibedain ya. Nah, ini nanti kontrol aksesnya kita bisa pisahin ya, kita bisa pisahin contohnya seperti itu. Untuk yang tertentu misalnya kita kasih hak aksesnya berbeda ya. Nah, ini karena bisa buat ini agregat. Kemudian DynamoDB ini yang basicnya, yang defaultnya dia bisa berupa regional services ya. Jadi itu tersedia di regional. Tapi kalau Anda perlu, Anda bisa kembangkan database ini sampai global presence ya. Jadi Anda misalnya Anda punya satu di regional tertentu SG, kemudian Anda buat lagi yang di EU, di Eropa, kemudian Anda buat lagi yang di US. Nah, ini semua nanti akan di manage sama global table ya, akan di-manage sama global table, di mana si global table-nya dia akan sinkronisasi semua database yang ada di masing-masing region. Nah, ketika kita udah punya seperti ini, maka point of presence-nya Anda sudah di level global. Ya, si DynamoDB bisa seperti itu. Use case. Kasus penggunaan untuk Amazon DynamoDB bisa untuk aplikasi web. Nah, aplikasi web ini biasanya implementasinya nanti berhubungan dengan serverless. Jadi serverless ini dia banyak berinteraksi dengan DynamoDB. Kemudian bisa juga untuk pendekatan microservices. Kemudian bisa juga untuk mobile backend. Kalau Anda punya solusi mobile, dia bisa jadi backend application-nya. Kemudian bisa juga untuk advertising, bisa untuk gaming, dan juga bisa untuk IoT, Internet of Things. Ya. Kemudian layanan database yang dibuat dengan tujuan yang lain, kita masih punya banyak layanan yang lain. Ada lagi data warehouse itu pakai Redshift, ya. Anda bisa untuk skala data ukuran peta atau sampai eksa itu nanti Anda bisa simpan di sini data warehouse, ya. Kemudian juga ada juga database yang cukup populer, peminatnya banyak dan Anda bisa gunakan seperti DokumenDB, dia kompatibel dengan MongoDB, ya. Kemudian juga ada juga pendekatan teknologi database yang terbaru dengan GraphQL. GraphQL itu di mana Anda mau menyimpan data-data yang perlu mengcover relationship dari si entity-entity-nya. Ya, jadi kalau pada saat kita mau lakukan penyimpanan data, terutama untuk data-data yang kita mining dari sosial media, data-datanya itu pasti akan melibatkan banyak sekali relationship. Nah, relationship-nya ini kita mau simpan, kita bisa menggunakan GraphQL untuk pendekatan penyimpanan data tersebut, ya. Nah, kita bisa untuk yang GraphQL, kita punya produk yang namanya Amazon Neptune. Ya. Nah, sesudah kita kasih tahu, kita berikan informasi sama teman-teman mengenai database apa aja sih yang kita punya di AWS ini. Nah, pasti teman-teman mikir, saya punya database sekarang di lokal, di legacy. Pertanyaannya, kalau mindahin repot atau enggak? Ya, ribet atau enggak? Nah, kita punya services yang namanya database migration services bisa membantu Anda untuk migrasi database ke AWS dengan cepat dan aman. Contoh, dari SQL Server database, kemudian dibantu oleh database migration services untuk di-migrate ke RDS SQL Server. Ini contohnya. Atau Oracle, dibantu sama DMS, kemudian di-upgrade ke Aurora. Jadi ada skema-skema yang bisa dipenuhi dengan database migration services kalau Anda memang benar-benar berminat untuk onboarding di AWS Cloud, ya. Nah, ini ada skenario-skenario ini. Ya, jadi ini akan membantu menghilangkan keraguan buat Anda pindah ke cloud. Kemudian, nah ini karena kita punya banyak pilihan, kita kasih guidance buat Anda, ya. Jadi sebenarnya alat yang tepat itu untuk mengerjakan pekerjaan yang tepat. Gimana caranya? Ada kriterianya. Kalau Anda butuh relational database kelas corporate gitu ya, Anda bisa pakai RDS. Kemudian kalau misalnya Anda butuh layanan database NoSQL ya, untuk segala skala Anda bisa pakai DynamoDB. Untuk skalanya apa tadi? Anda bisa dapat yang regional, Anda juga bisa dapat yang global. Kemudian untuk akses sistem operasi atau virtual fitur aplikasi yang tidak didukung oleh layanan database di AWS, pengen kontrol, pengen di custom, pengen di config, ya kita pengen setting sendiri, Anda bisa pakai pendekatan yang VMDB. Database Anda diinject masuk ke storage yang ada di EC2, ya storage-nya itu nanti di EBS. Anda bisa lakukan pendekatan tersebut. Untuk kebutuhan khusus seperti machine learning, ya, data warehouse dan grafik, nanti ada database-database yang dibuat dengan tujuan khusus di AWS. Bahkan ada juga company-company yang besar, dia punya specific requirement, ya. Kayak waktu itu kita sudah pernah baca ada satu rilis berita bahwa Pokemon Go, si Pokemon itu kan dia kan usernya, penggunanya ada seluruh dunia, ya. Database-nya dia punya satu kebutuhan spesifik dan si Pokemon itu siap apa sih nama perusahaannya? Saya juga kurang ingat. Tapi karena database penyimpanan datanya dia punya kebutuhan khusus, dia ngobrol sama AWS untuk kita buat satu database secara spesifik. Bukan buat ya, tapi mungkin kita config, kita custom sedemikian rupa untuk bisa memenuhi kebutuhannya dia. Karena dia kan global customer, ya di global customer, pengguna Pokemon itu ada di seluruh dunia. Oke, okay. Nah kemudian kita masuk ke topik berikutnya. Mengotomatiskan penerapan. Udah bahas banyak tadi di depan mengenai storage, mengenai elastic load balancing, kemudian database dan lain sebagainya. Gimana cara kita menerapkannya secara otomatis? Ya, kenapa sih kita buat itu secara otomatis? Karena yang perlu diingat nanti at the end of the day, Anda nggak cuman bikin satu atau dua services. Anda bayangkan nanti ketika skala bisnis Anda membesar, kebutuhannya pasti akan mengikuti. Itu very common, very natural. Satu sistem yang tadinya kita buat sederhana, dengan berjalannya waktu nanti akan membesar dengan sendirinya. Sehingga nanti services yang akan terlibat akan bertambah secara jumlah dengan sangat banyak. Nah, waktu sumber-sumber dengan resources itu bertambah banyak, pertanyaannya apakah semua masih mau dikerjakan secara manual? Nah, jadi itu nanti akan ada kendala ketika kita perlu scalability. Oleh karena itu, pekerjaan manual semua perlu di-shifting menjadi pekerjaan otomatis. Ya. Di AWS kita punya automation tools yang namanya CloudFormation. CloudFormation ini nanti akan membantu menyusun dan menyediakan semua resources buat Anda. Gak usah capek-capek, biarin yang kerjain si AWS-nya. Ya, dan dia kerjakan juga dengan scale. Waktu dia bikin EC2, dia langsung bikin EC2-nya 10, 100 sesuai apa yang kita tentukan. Tapi artinya apa? Kita nggak jadi repot lagi, kita nggak jadi capek lagi. Dan yang paling penting, kalau kita mikirin mengenai BCDR, Business Continuity Disaster Recovery, proses recovery kalau sampai terjadi sesuatu dengan original solution, itu bisa jadi sangat cepat. Kenapa? Karena itu langsung bisa dieksekut secara otomatis oleh AWS. Jadi proses recovery-nya langsung, uptime-nya jadi cepat. Ya. Nah, yang pertama-tama harus dilakukan, kita harus punya template code-nya. Spesifikasinya maunya apa? Anda EC2-nya maunya apa? Pakai VPC atau enggak? Kalau pakai VPC, spek-nya apa? Kemudian pakai Elastic Load Balancing enggak? Pasangin CloudTrail atau enggak, pasangin CloudWatch atau enggak, pakai RDS, RDS-nya yang mana, kemudian pakai apa lagi, dan lain sebagainya. Itu semua ditulis dalam bentuk dokumen. Dokumennya ini ada dalam format YAML atau JSON. Ya. Jadi kita punya CloudFormation Template. Ya. CloudFormation Template ini kita buatnya secara, apa ya namanya, organik. Secara organik. Ya. Jadi ada versioning, waktu pertama kali dibikin, jelek banget, simple banget, sederhana banget, sama sekali tidak menjawab kebutuhan. Nah, kita simpan dalam versi 1.0. Ya. Udah gitu, kita perbaiki, versinya kita naikin 1.1. Kita perbaiki lagi 1.2, 1.3, dan seterusnya, sampai akhirnya kita sampai versi 3.0, kita sudah punya satu template yang cukup mendekati kebutuhan kita, cukup sempurna. Ya, itu pentingnya dokumentasi dan versioning, ya. Nah, si dokumentasi ini Anda bisa upload ke repository atau source configuration control. Karena si template ini nanti akan menjadi sederajat dengan source code aplikasi Anda. Ya, kita bisa dorong ke depan si source code itu nanti untuk buat aplikasinya, untuk build aplikasinya. Si template ini nanti atau si IAC ini, infrastructure as a code ini nanti kita dorong ke depan untuk bikin infrastructure-nya. Iya kan? Kalau Anda bikin aplikasi, mau ditaruh di mana kalau nggak ada infrastructure yang bagus, ya. Jadi kalau source code Anda bagus, Anda juga harus punya infrastructure yang bagus untuk mendukungnya. Kita simpan di repository atau salah satunya juga Anda bisa simpan di S3. Oke. Kemudian pada saat dibutuhkan, sekarang berdasarkan code template itu, kita bisa minta tolong CloudFormation Services untuk di provision untuk kita bikin stack. Kalau di AMI, di provision hasilnya instance, itu kalau di level VM ya, di level EC2. Tapi kalau namanya cloud formation, karena ini bukan hanya satu services, mereka segambreng urusan services yang terlibat, ada banyak sekali services yang terlibat satu cluster, kita namakan stack ya. Ketika kita udah provision, akhirnya Anda sudah punya satu environment berdasarkan template yang Anda maksud di sini untuk Anda bisa pergunakan. Oke, bisa ditangkap ya konsepnya seperti apa. Jadi ini disebut dengan automation. Anda nggak usah capek-capek lagi. Jadi kayak bikin satu perumahan, semua udah jadi. Dari benteng, tamannya, rumahnya, ada jembatan, ada danau, ada jalan raya, ada tiang listrik. Semuanya udah ada, udah ready. Oke? Itu namanya automation. Contoh penggunaannya, nanti ini template ini, dia bisa dibaca sama Cloud Formation Services. Di Cloud Formation Services ada yang namanya Cloud Formation Designer. Dia bisa baca template ini dan dia bisa visualisasikan. Oh, Anda di sini ada VPC-nya, ada security group-nya, ada subnet, ada EC2, ada NCL, ada network ACL, dan lain sebagainya. Dia bisa visualisasikan. Kalau Anda udah yakin, baru di-execute, jadilah satu cluster. Enak kan? Jadi kita nggak usah capek-capek. Udah jadi VPC-nya, udah ada subnet, subnetnya, ada security group-nya, ada EC2 instance-nya, ada internet gateway dan lain sebagainya. Ya, ini bisa dilakukan secara otomatis. Kita nggak capek-capek lagi. Oke? Okay? Nah, contoh, ini ilustrasinya, misalnya dari jadi dari apa yang kita mau bangun, ini kan yang basic yang waktu pertama projectnya kan baru simpelnya seperti ini. Ingat yang waktu kita awal, kan kita mau melakukannya pendekatannya dengan pendekatan implementasi nyata, pakai project. Nah yang di awal baru kayak begini kan, simple, ingat kan? Cuman ada VM sama penyimpanan online. Sama penyimpanan offline. Udah cuma gitu doang. Tapi kan muncul challenge yang kita mesti address. Muncul challenge-nya dari apa? Dari monitoring tools dan lain sebagainya. Kita tambah-tambahin ya. Bicara mengenai manajemen dan availability, kita tambah-tambahin. Nah, contoh kayak gini yang EBS. Kalau daripada kita manage sendiri database-nya di sini, kita pakai yang udah jadi aja. Kita ganti. Pakai RDS, kita lepas tanggung jawab. Bukan lepas ya, sorry. Kita berkurang tanggung jawab. Jadi kenapa? Karena tanggung jawab kita sebagian kita serahkan sama AWS. AWS pakai, dia kasih alternative managed services, RDS, tanggung jawabnya untuk administering database dikerjakan sama AWS. Enak kita, lebih enak hidupnya. Sesudah itu apalagi? Tadi saya sempat mention mengenai masalah monitoring. Monitoring juga harus dikontrol. Nah, mengenai masalah monitoring, kita tambahin lagi functionality-nya dengan komponen yang lain. Apa yang kita mau perlengkapi di sini? Ada bisa, nah ini si Trimusketeer muncul dari yang di sini tadinya sendiri. Kalau EC2-nya ini sendiri, dia, si EC2-nya cuma satu, ini disebut dengan single point of failure. Kalau ada masalah dengan ini, yang pasti, si bucket ini S3 sudah tidak akan berfungsi, RDS ini juga tidak akan berfungsi. Berarti totally satu the whole site ini akan down. Ya, the whole site ini nanti akan down. Nah, ini disebut single point of failure. Single point of failure. Ini harus dicek si bug-nya dari rangkaian kita itu ada di mana. Ya, ini salah satu bug-nya, single point of failure. Nah, gimana caranya supaya kita bisa address masalah seperti itu? Nah, baru masuk aspek high availability yang tadi kita udah bahas di depan, yang mengenai challenge-challenge tersebut. Gimana caranya untuk membuat solusi kita highly available. Digantilah ini yang tadi dengan saya bilang Sitri Masketir yang merupakan core-nya dari cloud. Sitri Masketir langsung muncul untuk memberikan high availability dan scalability. High availability-nya dihandle sama siapa? Dihandle sama Elastic Load Balancer dengan CloudWatch. Ya, high availability-nya dihandle sama si Elastic Load Balancer dan si CloudWatch. Dan kemudian untuk scalability-nya nanti dihandle sama siapa? Dihandle sama si Auto Scaling Group. Nah, di sini sudah tidak ada SPOF, tidak ada Single Point of Failure. Kalau misalnya yang ini mati, masih ada yang ini kok. Nggak ada masalah. Ya, kalau yang ini mati, masih ada yang ini kok. Nggak masalah. Dan kemudian toh, ini juga dia akan langsung recover. Ini juga akan langsung recover. Jadi di sini high availability-nya terjaga. Nah, bisa lihat kan skenarionya dari waktu kita pertama, mulai dari project yang foundational services, kemudian kita tambah-tambahin dengan fungsional, untuk tujuannya membuat solusi Anda jauh lebih robust. Udah bikin segini banyak, ya mungkin pada saat implementasi nggak akan seperti ini ya. Nanti implementasi akan jauh lebih kompleks dari ini. Dan services yang terlibat akan jauh lebih banyak dari ini. Benar nggak? Pertanyaannya, apa ini semua mau dikerjakan manual? Nah, baru tadi yang terakhir kita bahas, kita perlu ada ini. Ya, kita perlu ada yang namanya cloud formation. Di cloud formation ini, kita bisa membangun semua services yang ada di dalamnya ini, cluster ini secara otomatis. Dan Anda nggak usah repot lagi. Ya. Jadi, tujuan dari training ini untuk memberikan gambaran besar ya atau helicopter view buat Anda bahwa implementasi di cloud bukan hanya sekedar bikin VM dan pasangin storage. Nggak seperti itu. Kita punya tujuannya lebih jauh dari itu. Kalau nggak, apa yang membuat diferensiasi antara on-premise sama cloud? Ya, nanti konsepnya jadi seperti ini. Walaupun sekali lagi, ini masih dalam bentuk konsep sederhana. Kalau Anda ikutan kelas architecting yang 3 hari, nanti Anda akan buat larger. Ya, jadi desain arsitekturnya lebih besar dari yang seperti ini. Lebih kompleks dari yang ini. Oke, kita lanjut. Nah, udah kita bahas semua mengenai server dan semua environment dan lain sebagainya. Ada nggak cara lain? Bukan cara lain. Ada alternatif untuk menerapkan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Artinya apa? Saya nggak mau pusing-pusing. Saya nggak mau pusing-pusing. Yang saya mau, saya cuma tinggal upload aplikasi saya. Dan kemudian si servernya, dia handle semuanya. Sumber daya, penyediaan sumber daya, load balancing, scaling, control, dan lain sebagainya. Udah dihandle sama AWS. Ada solusi itu namanya Elastic Beanstalk. Yang kita lakukan cuma ini nih. Upload your code, create application, selesai, langsung jalan. Bu, enak banget. Instant solution. Ya. Seperti kita bikin instant noodle, masak air, cemplungin, masukin bumbunya, tinggal makan. Enggak repot, enggak potong-potong apa segala macam, enggak bersih-bersih, cuci-cuci gitu kan, kayak kita masak sayur gitu ya. Kita masak lauk pauk gitu, nggak seperti itu. Ini instant noodle, ada solusinya namanya Elastic Beanstalk. Ya, jadi feature dari Elastic Beanstalk sebenarnya pilihannya banyak. Untuk platform aplikasinya banyak, ada PHP, ASP.NET, kemudian Java, Node.js, Python dan lain sebagainya. Pilihannya banyak ya. Dan penerapan aplikasinya juga banyak. Kemudian di dalam sudah diinstalin kebutuhan-kebutuhan fungsional yang tadi kita sudah bahas. Kayak controlling atau monitoring, sudah ada di dalamnya, ada CloudWatch. Siapa yang bikinin? AWS. Anda nggak usah tahu, udah disediain, udah dibuatin sama AWS. Health checking, udah ada. Kenapa? Karena di dalam ada Elastic Load Balancer. Udah ditambahin juga ternyata. Nah, di dalam udah ada Elastic Load Balancer. Pemantauan, pencatatan, dan pelacakan. Ada CloudTrail, udah diinstall di sini. Manajemen dan pembaruan Auto Scaling Group ada juga di dalam sini. Penskalaan, nah ini Auto Scaling Group juga udah ada. Penyesuaian, dia sama dengan ELB, dengan si CloudWatch, dia sudah ada. dan juga compliance udah ada di dalam sini. Ini dibuatin semua sama Elastic Beanstalk untuk keperluan Anda. Nah, untuk yang instant solution ini nanti kapan Anda gunakan? Kalau misalnya Anda perlu convenience, pengen cepat. Contoh, kayak Anda mau buat POC, Anda mau buat pilot project, Anda perlu bikin demo, ya, atau misalnya memang Anda mau bikin aplikasi yang simple, sederhana, Anda bisa pakai Elastic Beanstalk, ya, supaya Anda bisa time to deploy-nya lebih cepat, ya, lebih pendek. Oke. Okay. Kemudian, menghubungkan dan berbagi data, ya. Nah, sekarang sesudah kita punya solusi di cloud, nah, sekarang pertanyaannya gimana cara kita connect dengan sistem-sistem yang lainnya? Kalau kita udah punya sistem, masa mau sendirian? Kan nggak mungkin. Kita udah punya sistem di cloud, nah, tapi kita juga pengen ngobrol dengan klien-klien kita, di mana mereka connect-nya lewat internet. Atau juga kita pengen connect dengan solusi on-prem kita. Di on-prem kita juga masih punya data dong. Ya, nah, gimana caranya untuk koneksi dengan sistem-sistem yang lainnya dengan konteks kita melakukan hybrid cloud, ya. Jadi harus connectivity, ya. Nah, untuk masalah dalam kebutuhan network biasanya berhubungan dengan kinerja dan reliability, ya, kinerja, performance and reliability. Kemudian juga untuk penyimpanan, kalau kita mau lakukan penyimpanan, gimana caranya buat duplikasi data di lokasi yang sama atau di lokasi yang berbeda, ya. Kemudian juga kalau dipikirin, wah, bandwidth juga biasanya padat, agak susah. Itu juga jadi kendala. Dan kemudian tidak hemat biaya. Nah, kita akan coba lihat apa yang bisa ditawarkan oleh AWS untuk masalah-masalah seperti ini, ya. Oh, masih ada satu lagi, komunikasi. Nah, Instant Cloud tidak dapat merutekan ke server di lokasi. Nah, jadi ini ada problem-problem di tahapan berikutnya, di level yang kedua. Tadi kan udah bikin foundational service-nya, kemudian ada masalah di tahapan yang pertama. Nah, sekarang ketemu masalah di tahapan yang kedua. Solusinya apa? Salah satu yang pertama, kalau Anda perlu jaringan khusus. Jaringan khusus dari lokal Anda, remote, ke AWS. Nah, Anda bisa pakai direct connect. Direct connect ini Anda bisa connect dari lokasi Anda di on-prem, kemudian connect ke salah satu direct connect partner kita yang ada di Indonesia. Ada dua direct connect partner yang ada di Indonesia. Nah, dari direct connect partner kita yang ada di Indonesia, kemudian dia langsung direct masuk ke data center AWS. Dengan begitu caranya kita mengurangi biaya jaringan, ya. Dan kemudian karena ini jalur pribadi, si performance-nya pasti jadi konsisten dong, karena nggak campur sama publik. Ya, karena nggak campur sama publik, konsisten, performance-nya konsisten. Dan kemudian connectivity-nya nanti dia sifatnya private. Private, dan dia juga bisa diskalakan. Ada pilihannya antara 3 atau 10 gigabyte per second. Ada pilihannya. Jadi bisa diskalakan. Nah, jadi modelnya seperti ini, dari lokal, ya, dari router lokal nanti dia langsung connect ke routernya si DX partner kita, dari DX partner router, kemudian dia connect ke direct connect endpoint, AWS direct connect endpoint di lokasinya si direct partner, ya, dari direct connect partner langsung tembak ke cloud kita. Langsung tembak ke AWS. Nah, ini nggak ada lewat jalur umum. Ini semua jalurnya private. Ini yang pertama solusinya. Supaya kita dapat reliability dari sisi networking. Itu yang satu. Yang kedua, ada juga kebutuhan untuk routing. Routingnya di level DNS. Tadi kan kita yang bahas di depan itu di internal. Routingnya di level elastic load balancing. Itu untuk internal. Tapi gimana caranya kita punya kapasitas routing di level DNS, artinya apa? Anda bisa switch ke lokal, Anda bisa di switch ke VPC yang di region tertentu, yang di EU, Eropa, Anda bisa switch ke VPC di tempat lain, di Sydney, Anda bisa switch juga ke mana ya? Ke sistem-sistem yang lain. Nah, ini Anda bisa pakai satu service yang namanya Route 53. Ya. Route 53 ini DNS service yang memiliki ketersediaan dan kemampuan penskalaan yang baik. Artinya apa? Dia berupa managed services, dia sudah highly available, dan dia juga scalable. Tugasnya apa aja sih si Route 53? Yang pertama, dia bisa daftarin domain. Ya, jadi sebenarnya untuk beli domain, sekarang sudah bisa di Route 53. Anda biasa beli ke domain apa provider yang lain, di AWS juga udah bisa. Kemudian tugas yang utama sebenarnya dia merutekan. Jadi kalau ada orang yang cari amazon.com, nanti dirutekan ke IP server yang mana. Yang tahu, yang ngerti dia. Ya, karena dia bakal nanya ke top level domain untuk www.amazon.com IP-nya berapa, dia cari di top level domain, udah dapat, baru nanti dia yang arahkan dari amazon.com dilarikan ke IP address server sekian. Itu Amazon Route 53. Dan kemudian si Amazon Route 53 dia punya tugas yang sama kayak Elastic Load Balancer. Dia punya fungsi health checking. Ya. Dia punya fungsi health checking. Oke. Kemudian, nah ini modelnya seperti ini. Anda panggil namanya sales.example.com. Dia tanya sama DNS service-nya Amazon Route 53. Route 53 dia cek ke top level domain, kemudian dapat IP address-nya, baru kemudian dia routing ke alamatnya. Ini IP. IPC server-nya. IP server-nya. Ya. Nah, kalau misalnya alamatnya dia udah hafal, ada di dalam caching-nya dia, ya udah dia langsung otomatis, nggak usah nanya-nanya lagi. Oke? Okay? Nah, itu bicara mengenai routing. Kemudian karena kita sudah melibatkan sistem-sistem yang terpisah, ya, gimana caranya kita bisa punya satu storage yang sama? Kan ada yang di lokal, ada yang di VPC region-nya yang di Eropa, ada yang VPC region-nya di Asia, dan lain sebagainya. Lah, bisa nggak ya kira-kira nih, storage-nya kita kerjain bareng-bareng. Bukan, storage-nya kita pakai satu tempat. Ada namanya shared file storage, yaitu EFS, ya, Elastic File System. Dia udah elastik karena dia berupa managed services sama seperti S3. Nah, untuk EFS ini dia untuk platform Linux. Kemudian bisa di-scale, scalable dianya, dan dia berfungsi sebagai tempat penyimpanan file bersama, dia bareng-bareng. Ya. AWS yang mengelola keseluruhannya, dan juga dia hemat biaya. Ya. Nah, sesudah dengan tambahan challenge-challenge yang tadi kita bahas, dan kemudian kita temukan solusinya, komponennya bertambah lagi. Ya, ada juga mekanisme untuk hybrid pakai direct connect, ada juga mekanisme untuk routing pakai Route 53. Nah, semakin lama rangkaian Anda, solusi Anda makin kompleks, makin rumit. Sekali lagi, jangan pernah dikerjakan secara manual. Kerjakan ini secara automated pakai CloudFormation template. Seperti Anda yang lihat, Anda yang lihat tadi kan, begitu ada requirement tambahan, begitu ada masalah tambahan, akan muncul keperluan tambahan. Ya. Jadi ketika muncul keperluan tambahan, berarti keperluannya makin lama makin banyak. Jangan pernah biarkan Anda lakukan itu secara manual. Keperluan tambahan itu kita sisipkan di CloudFormation template kita secara tercatat, terdokumentasi, dan juga organik. Itu bisa dilakukan versioning. Ya. Jadi jangan pernah lakukan itu secara manual. Kenapa? Begitu Anda sudah mendefinisikan dokumen tersebut, Anda bisa buat itu kapanpun, dimanapun, dan berapa kalipun. Silakan. Mau repeatable, reusable, untuk bikin jadi satu environment tertentu, untuk jadi environment yang lain, silakan. Kita jauh lebih robust. Mekanisme kita, activity kita akan jauh lebih robust. Oke, okay. Mengirimkan konten lebih cepat. Kita udah bahas semua services yang ada, udah cukup banyak services yang kita gunakan. Gimana caranya optimize? Sama kayak kita bangun rumah, waktu bangunnya naikin bata itu cepat. Waktu kita bangun rumah beneran fisikal ya, naikin bata itu cepat. Yang lama itu finishing, optimization, itu jauh lebih lama. Pertanyaannya, ada aspek-aspek apa yang bisa membantu kita untuk optimize proses SDLC kita, ya, software development life cycle kita. Nah, jadi ada banyak sekali solusi-solusi yang ready. Contohnya, kalau misalnya di dunia media, contohnya ada challenge untuk streaming media. Jadi ada proses ingestion, kemudian transcoding, kemudian cataloging, kemudian dia lakukan streaming. Ini kan ada keperluan supaya arsitek kita bisa memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, ya. Nah, ini sebenarnya kita bisa breakdown. Kalau kita udah pengalaman, kita bisa lihat, kalau untuk ingesting sama transcoding berarti saya butuh komputasi, ya, karena ini dia ada proses transformasi. Nah, ini saya butuh komputasi yang bisa scalable, ya. Kalau butuhnya prosesinya gede, kita gedein si skalanya, ya. Nah, ini kita butuh komputasi. Cataloging, ini bicara mengenai data. Cataloging, akses datanya jangan sampai terganggu supaya lancar, ya, supaya lancar. Udah gitu udah jadi semua disimpan, kemudian proses penyediaan kita serving sama user dengan mekanisme streaming. Gimana caranya kita buat ini supaya latensinya rendah? Ada yang namanya adaptive streaming yang kayak gitu-gitu, ya. Jadi tujuannya supaya si pelanggan ini bisa satisfied, ya. Jadi kita menyediakan satu service yang benar-benar bisa di-appreciate sama pelanggan, ya. Nah, kemudian ada solusi yang lain. Ada solusi yang bisa address kebutuhan-kebutuhan tersebut dengan satu service yang namanya Lambda. Lambda ini disebut serverless. Lambda ini disebut serverless. Artinya dia tuh sebenarnya server, tapi kita nggak usah manage server, ya. Jadi server jadi-jadian lah, ya. Jadi server siluman ceritanya. Dia nggak punya bentuk, tapi dia ada. Dia nggak punya bentuk, tapi dia ada. Nah, kita bisa jalankan kode di atas server ini sebagai fungsi, ya. Padahal dia nggak ada bentuknya, tapi kita bisa jalanin kode kita. Kita bisa taruh aplikasi kita, .NET, Python, Node.js, Go, dan lain sebagainya, tanpa nggak ada bentuknya, tanpa servernya. Kalau nggak ada bentuknya, artinya apa? Kita terbebas dari pemeliharaan, maintenance, manajemen, orchestration, dan lain sebagainya. Kita udah nggak pusing. Kan enak, bakal membantu kita. Kita bisa menyediakan service yang baik buat user kita, tanpa kita harus direpotkan dengan kebutuhan operational. Jadi apa yang dilakukan? Kita upload code kita ke Lambda, ya. Kemudian kita taruh kodenya, kemudian ditentukan endpoint-nya seperti apa, cara komunikasi tapping-nya seperti apa, dan kemudian nanti Lambda akan eksekusi. Kalau dia di-trigger, dia akan eksekusi. Begitu dia eksekusi proses, kemudian dia nanti akan keluarkan output-nya, hasilnya seperti apa. Dan si Lambda ini, state-nya, itu sebenarnya si servernya dia mati. Servernya itu dia mati, waktu dia di-trigger, baru dia nyala aktif. Ketika dia nyala, dia lihat ada code-nya, ada payload, ada informasi masuk, parameter masuk, dia execute, kemudian dia keluarkan output-nya. Sesudah dia keluarkan output-nya, dia mati lagi. Artinya apa di sini? Kita punya server yang sangat efektif. Server kita tidak pernah harus jalan 24/7. Kalau memang pakainya transactional, ya, sangat-sangat minimal, ngapain harus jalannya 24/7? Emangnya CPU di rumah kita? CPU di rumah kita nggak bayar Argo. Tapi kalau Anda bayar server yang ada di cloud, itu kan ada Argo-nya. Bayarnya mahal 24/7. Kalau di rumah kita paling cuma bayar listrik. Itu juga sebenarnya sudah merupakan pemborosan. Nah, kalau Lambda ini dia nggak. Begitu eksekusi satu transaksi, mau 10 milisecond, setelah 10 milisecond itu dia berhasil menyelesaikan tugasnya, dia langsung mati. Ya, kayak hibernate lah ceritanya. Udah hibernate, nanti baru dipanggil lagi, dia baru langsung nyala. Nah, jadi sini kita punya satu environment yang sangat-sangat efektif, ya. Lambda mendukung banyak bahasa pemrograman. Tadi saya udah mention. Anda bisa menggunakan bahasa pemrograman yang Anda sukai. Ya. Kemudian administrasi sepenuhnya otomatis. Kemudian dia sudah punya fasilitas fault tolerance. Dia sudah benar-benar manage service. Anda nggak usah pikirin lagi high availability dan scalability. Bayangin waktu kita masih ngobrol di level IS itu, Anda masih harus mempertimbangkan harus setup konfigurasi mengenai auto scale atau scalability dan juga high availability. Di sini totally nggak usah. Seperti yang saya bilang, ini servernya server siluman, ya server siluman, dia nggak ada bentuknya. Tapi semuanya sudah dihandle sama AWS. Kemudian dia mendukung orkestrasi berbagai fungsi. Jadi si Lambda ini sifatnya mestinya dia itu satu fungsi aja. Kalau teman-teman aware, ada satu yang namanya prinsipal dari Robert C. Martin yang namanya Single Responsibility Principle. Lambda ini, dia itu mestinya dia berupa SRP, Single Responsibility Principle. Tugasnya hanya satu doang. Kalau misalnya kayak kalkulator, kalau fungsi kalkulator misalnya dia fungsinya tambah-tambahan, tugas dia hanya untuk tambah doang. Rutin yang ada di dalam hanya untuk variabel yang satu ditambah variabel yang lain. Tugasnya hanya itu doang. Single Responsibility Principle. Dari sini Anda punya faktor reusability. Ya, karena sifatnya yang sangat kecil kalau satu fungsi, makanya ini sering disebut dengan namanya micro services. Disebut dengan micro services. Nah, karena ini bentuknya kecil-kecil micro services, karena ini cuma handle fungsi tambah, Anda harus bikin lambda dengan fungsi kurang. Anda harus bikin lambda dengan fungsi bagi. Anda harus bikin lambda dengan fungsi kali. Benar nggak? Nah, si lambda ini semua masing-masing terpisah berdiri sendiri dan nggak ada hubungannya. Nah, tapi baru kita bisa buat ini terorkestrasi menjadi satu workflow dengan services yang lain. Namanya step function. Nah, dengan begitu Anda baru punya solusi microservices atau service-oriented architecture. Nah, kelebihannya ini kayak punya satu aplikasi yang besar kalau terintegrasi, tapi masing-masing independen dan autonomous dan juga ngirit. Ya, harga dihitung per penggunaan. Kalau misalnya saya cuma butuh tambah-tambahan, berarti dia execute, tambah, dia panggil fungsi ini, dia tambah dua variabel, kemudian keluar hasilnya dalam hitungan 10 milisecond, kemudian dia langsung mati. Nah, ini semua statusnya mati semua, state-nya mati semua, inaktif. Artinya apa? Cost kita bisa very, very, very, very low. Very low. Hitungan 3 juta transaksi per bulan, itu kalau Anda lihat di website-nya AWS, Anda cuma bayar mungkin hanya sekitar $16 per month. 3 juta transaksi loh. Nah, coba nanti correct me if I'm wrong, tapi nanti Anda tinggal refer ke AWS website, di situ ada lambda, ada contoh cost operational, dia kasih lihat. Makanya banyak sekali perusahaan besar mulai implementasi serverless ini untuk mengejar nilai ekonomisnya. Kenapa? Karena begitu load sudah besar, kalau Anda terus-menerus masih pakai EC2 server yang semua yang jalan 24/7, itu menjadi sangat-sangat tidak ekonomis. Even kalau Anda pakai containerized solution berdiri di atas apa? Dia berdiri di atas EC2 instance, which is artinya dia jalan 24/7. Dibandingkan Anda punya fungsi-fungsi yang jalan 10 milisecond kemudian langsung dia inaktif, akan jauh lebih efektif yang mana? Pertimbangannya seperti itu. Ya. Ini contohnya misalnya penggunaan Lambda kayak misalnya membuat thumbnail. Ada user dia mau upload aplikasi masukin ke bucket. Dimasukin ke bucket. Bucket ini dia merupakan event trigger services di dalamnya, di dalam bucket ini, dia punya event log. Di dalam event log, dia akan sadar, oh ada satu action masuk. Action ini masuk, dia langsung nge-trigger, dia bisa trigger service lainnya. Dan pada saat ini, sasaran berikutnya adalah dia mau trigger Lambda. Boleh service yang lain. Cuman yang kayak yang kali ini saya mau trigger Lambda. Nah, si Lambda ini, nanti dia jalanin prosesnya. Dia jalanin fungsinya. Tapi cek dulu, apakah dia punya otorisasinya atau enggak. Kalau dia punya otorisasinya, artinya otorisasi untuk melakukan proses ini, dan juga dia punya otorisasi untuk akses ke bucketnya, ya, baru dia bisa jalankan. Udah akses ke bucketnya, kemudian dia proses, kemudian dia keluarkan outputnya. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh penggunaan si serverless computing, ya. Ini canggih banget, ya. Oke. Kemudian sesudah Lambda, tadi kan bicara mengenai si serverless computing, ya. Si serverless computing kita bisa pakai server tanpa sebenarnya nggak ada physicalnya, ya. Physicalnya diatur sama si AWS, ya. Waktu saya ikut reInvent, waktu saya lihat under the hood-nya Lambda, sama sekali nggak ngerti. Waktu saya plototin gitu mau coba mengerti, sama sekali nggak ngerti. Karena implementasinya bukan menggunakan pakai EC2 biasa dan lain sebagainya. Ternyata dia totally different platform. Jadi totally different technology. Ya, mungkin teman-teman kalau ada yang pengen tahu, ya mungkin bisa ikut reInvent dan bisa lihat. Jadi suka ada teknologi itu under the hood-nya, which is kadang-kadang suka interesting buat kita, ya. Kita lihat, oh, teknologinya canggih, bermanfaat buat kita, under the hood-nya seperti apa. Waktu saya lihat, ternyata saya nggak ngerti sama sekali. Oke. Kemudian ada fungsi lanjutan yang namanya simple notification services. Jadi kita punya notification services. Nah, ini yang membuat kita bisa buat human computer interaction, ya, atau human machine interaction. Nah, jadi dari situ Anda bisa kasih notifikasi sama human. Jadi ada SMS masuk ke kita, ada email masuk ke kita. Jadi biasanya kan komputer to komputer. Nah, sekarang ini human computer interaction. Nah, bisa kirim SMS, ya. Jadi bisa kirim pesan, ya. Kemudian juga untuk scalable-nya udah diatur. Si simple notification services ini, yang untuk notification server ini, dia sudah managed services. Artinya untuk scalability sama high availability, sekali lagi AWS yang ngatur. Jadi kalau untuk functional services, semuanya sebenarnya untuk high availability sama scalability itu sudah diatur semua. Jadi semuanya merupakan managed services, ya. Nah, kayak begini kan sebenarnya Anda bisa menyederhanakan arsitektur Anda. Anda nggak usah reinvent the wheel, tinggal pakai servisnya aja. Kalau nggak, emang Anda mau bikin sendiri fungsinya notification services, kan kelamaan. Kita malah nggak bisa deploy, ya. Jadi better kita tapping service yang udah ada, pakai, kita manfaatin. Yang penting customer kita satisfied, ya. Notification service juga dia private dan dia aman, ya. Jadi modelnya seperti ini. Ada publisher, ya. Kemudian publishernya kita daftarin topiknya, ya, kita didaftarin di topik. Jadi topik ini kayak broker, ya, kayak broker. Nah, jadi kalau misalnya kita punya beberapa publisher, ini ada publisher kedua. Ini kan ke satu, ya. Ini ada yang kedua, saya mau kirim ke sini boleh. Ini yang ada yang ketiga, saya mau kirim ke sini juga boleh. Jadi kita daftarin tiga. Nanti kemudian si broker ini dia akan kirimkan semua message yang dikirimkan sama tiga publisher ini ke consumer. Consumernya siapa? Bisa Lambda, ya, bisa message queue. Message queue ini kalau di AWS ada yang namanya SQS message. Message queue bisa juga langsung direct ke HTTP atau HTTPS. Ini larinya kemana? Ke web aplikasi Anda atau juga ke mobile application Anda. Oke. Okay. Nah, ini sekali lagi kita udah pernah bahas di depan, ada data center kecil. Data center kecil ini merupakan content delivery network. Dia bantu meringankan, dia bantu optimize proses yang ada, ya, membantu optimize proses komunikasi antara user sama komputer, sama data center kita. Ya, dia merupakan content delivery network global yang aman dan cepat. Sekali lagi, kita sudah punya yang ada di Jakarta, ya, nanti Anda bisa coba mulai dari bulan April onwards. performance-nya pasti akan jauh lebih baik. Karena kita sekarang punya CDN yang ada di Jakarta CloudFront. Jadi gimana cara kita mekanisme kerjanya? Jadi dari user, dia expect satu konten. Panggil alamatnya example.com, kemudian konten. Nah, dia akan di-search sama konten, sama edge yang terdekat. Jadi si S ini dia punya satu intelligent, punya saat dia smart, dia bisa dilihat kira-kira yang bisa serve yang paling dekat yang mana. Di serve sama S yang terdekat untuk kemudian dia cek ke origin. Ya, dia cek ke origin. Kalau di originnya ada, ya, dia minta kemudian dia simpan ke sini, ya. Dia simpan ke sini, kemudian sebelum dia pass itu ke user, dia akan copy di lokasi S ini, di user location ini. Tujuannya apa? Supaya user kedua, ketiga, keempat, dan sampai ke N semuanya nanti nggak usah cek lagi ke origin. Semua tinggal ngambil aja dari S location, which is kalau udah dari Jakarta, enak banget kan. Kita ada di ringnya kan, ada di EX, jadi nggak usah repot-repot. Jauh-jauh ke origin. Performance-nya jadi jauh lebih cepat, ya kan, jadi Anda juga nggak usah nunggu-nunggu terlalu lama. Ya, apalagi kalau kita pakai handphone, layanannya dapatnya 3G atau HSDPA kayak gitu-gitu kan. Nah, ini akan sangat membantu.